kalau Allah sudah mencela, ngapain Anda ikut-ikut nyela, Suneo? Dan Suneo sedang belajar sekarang menjadi soleh. Siapa sesungguhnya Suneo? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya bersama De Ahmad. Salim. Kum. Dadah dulu, dadah. Dadah gimana, dadah? Nah, baik. Hari ini kita berdua insyaallah akan mengunjungi Suneo. Ya deh, Suneo. Suneo insyaallah pada hari ini akan resmi menjadi soleh. Kita akan perkenalkan. Dan Dek, siap? Siap? Siap? Siap? Nah, ini masih belum 2 tahun teman-teman, jadi suaranya masih sedikit-sedikit. Didoakan mudah-mudahan insya Allah jadi anak yang soleh, yang baik ya. Terusin Bu ya. Oke, tos dulu. Salim dulu, salim aja. Salim dulu. Mana Salim? Salim mana Salim? Salim mana Salim? Salim mana Salim? Jadi, yuk, siap. Ayo kita tengok sini yuk. Iya. Ya, dadah semua deh. Dadah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah Suneo itu? Bismillah. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Soleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Teman-teman sekalian, ternyata yang saya sering sebut dengan Suneo itu adalah ini dia. Namanya sekarang kita ganti dengan Soleh. Nah, jadi ceritanya begini. Dulu ada sahabat saya, tenang ya, menghadiahkan burung beo ini. Dan ini burung beonya unik, jadi suka nengokin orang. Di siapa aja yang lewat, tuh ditengokin, lewat ditengokin. Terus suaranya ditiru, sekarang kurang lebih sudah bisa 19 deh suaranya. Jadi kita ajarin ya bahasa-bahasa yang baik. Kemudian kalimat-kalimat thayyibah, ini sudah bisa assalamualaikum. Kemudian Allahu Akbar. Nah, rencananya saya mau ajarin surat Al-Ikhlas. Ya, kul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, Soleh, nanti sampai dia sudah selesai, kita akan lepaskan. Jadi mudah-mudahan jadi saksi ada ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah mengajarkan, dia bisa ngaji, bisa bertasbih, dan kita lepaskan setelah itu. Mudah-mudahan yang menitipkan juga baik, dan insyaallah ada kepercayaan yang baik si Allah Subhanahu wa taala. Jadi Suneo itu suka nengokin orang. Jadi bukan temannya Nobita, temannya Giant, Shizuka, Doraemon, bukan ya. Jadi Suneo itu burung beo yang suka nengokin orang. Sekarang hari Jumat kita ganti deh ya. Namanya jadi siapa? Soleh. Ya, nama lengkapnya Solihan ya. Jadi panggilannya Soleh. Nanti juga ada nih, kita ada juga punya kucing. Ya, kucing kita tuh wah, pokoknya kucingnya ngasikin deh. Ya, kalau waktu-waktu sholat datang habis-habis kita mau sholat, udah standby ya, suka ngingetin juga. Nah, itu kita panggil si Ikin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu masih latihan. Baik teman-teman, itulah Soleh. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah. Jadi kalau saya dalam ta'lim suka mengatakan, bukan begitu Suneo. Maksudnya apa? Jangan seperti beo ya, yang cuma suka mengikuti orang, nengokin orang, dan kadang-kadang ngikutin yang gak jelas, sehingga tidak terukur dalam kehidupan kita. Baik, jadi jangan suka nengokin orang dan mengikuti latah tanpa dasar pengetahuan seperti Suneo. Dan beralihlah, bertransformasilah menjadi hamba Allah yang soleh. Siap, Ahmad? Dadah? Dadah. Masya Allah. Assalamualaikum.